السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ وفيه نظر. في أثر النص dari Imam Ahmad rahimahullah, ini ucapan Imam Ahmad adalah mengingkari atas orang yang bermain catur. Memang catur termasuk permainan yang sangat tua, jadi di kalangan mereka para ulama pun sudah ada itu permainan. Wa ta'awwalahu al-qadhi, tetapi al-qadhi menakwilkan ucapan Imam Ahmad. Yang diingkari adalah orang yang bermain catur tadi bukan karena ijtihad, bukan karena taqlidin sa'ir. Ya, walaupun ijtihadnya salah, oh itu bisa mengasah otak supaya bisa membuat strategi-strategi dalam kerajaan gitu. Kan itu sifatnya raja, prajurit, tidak akhir. Atau taqlidin sa'ir, atau bukan orang yang ikut-ikutan, maka diingkari. Tetapi ini fihi nazar. Ucapan qadhi tadi fihi nazar, perlu dikritik. Fa innal mansus anhu, karena yang ada dari Imam Ahmad nasnya, anahu yuhaddu syaribun nabid al-mukhtalaf fi, bahwa Imam Ahmad berpendapat dicambuk. Yuhad, yani dihukum had. Hukum had itu hukum cambuk. Syaribun nabid al-mukhtalaf fi, seorang yang meminum nabid walaupun masih diperselisihkan. Jadi kata qadhi tadi, kecuali kalau dia dengan ijtihad dan sebagainya. Imam Ahmad enggak begitu. Imam Ahmad kalau menyatakan pendapat adalah yang raja, walaupun ada ikhtilaf. Contohnya masalah nabid. Nabid itu ada beberapa ulama yang membolehkan karena bukan dari anggur, dalam keadaan dia dari kurma. Tetapi illatnya tetap memabukkan. Maka yang rajih adalah haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Maka kata Imam Ahmad, siapa yang meminum nabid dicambuk, walaupun itu permasalahan mukhtalafi. Wa iqamatul haddi ablagh maratibil inkar, sedangkan cambuk itu sendiri sudah setinggi-tinggi derajat pengingkaran. Artinya bukan hanya diingkari dengan hati, tetapi hukum dari beliau harus dicambuk oleh penguasa. Ma'annahu la yasuq bidzalika indahu, walaupun peminum nabid ini tidak dianggap fasik oleh beliau atau di sisinya, tetapi tetap diingkari dan disuruh untuk dicambuk. Fadalla ala annahu yunkar kullu mukhtalafin fihi dha'ful khilafihi, berarti diingkari setiap perkara yang munkar walaupun ada perselisihan sedikit padanya. Mukhtalafun fihi, tapi dha'uf al-khilafu fihi, dha'ufa al-khilafu fihi, walaupun perselisihannya lemah. Artinya sedikit perselisihan tetapi jelas yang rajih. Seperti tadi, sebagian ulama, bagian kecil, menyatakan yang haram itu kalau dari anggur. Kalau dari kurma, perasan kurma tidak mengapa. Kalau sudah askara, maka jelas yang rajih itu khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Berarti ada ikhtilaf memang, tetapi dhaif. Ikhtilafnya lemah, sangat jelas yang rajih, sangat jelas dalilnya, dan sangat lemah sekali hujah orang yang menyatakan boleh. Maka yang begini, menurut Imam Ahmad, diingkari. Ikhtilafnya rokok, lemah apa kuat? Hah? Itu dhaif, jelas. Yang membolehkan enggak jelas dalilnya. Yang mengharamkan bukan satu sisi saja, dari sisi tabdirnya, dari sisi merusak diri, dari sisi merusak orang lain, mengganggu, oh, segala macam. Bisa dikumpulkan oleh para ulama, ada sekian dalil, bukan sekian dalil, sekian sisi pendalilan. Dari tabdirnya ada sekian dalil. Dari merusak diri ada sekian dalil. Dari masalah mengganggu orang ada sekian dalil. Ila akhirnya. Sehingga kalaupun ada ulama mungkin mu'tabar barangkali menyatakan demikian, dhaif, ya, enggak ada kekuatan dalam mengatakan boleh. Tayib li dalalati sunnah ala tahrimihi. Mengapa dikatakan dha'ufal khilafu fi? Kenapa dikatakan lemah perselisihannya? Karena sudah ada pendalilan sunnah atas haramnya perkara itu. Wala yakhruju fa'iluhu al-muta'awwil min al-'adalati bidzalik, tetapi tidak keluar pelakunya dari sifat keadilan dengan melakukan hal tersebut. Kalau bil ijtihad. Misalnya ulama tadi yang membolehkan, ulama sunnah membolehkan nabi. Apakah dikatakan bahwa ditahdir atau dikatakan tidak diterima riwayatnya, tidak adil lagi? Tidak. Tetap dianggap adil. Seperti sahabat yang menyatakan bolehnya mut'ah. Wah, berarti ada ikhtilaf mut'ah. Ikhtilaf yang sangat kecil sekali. Sebab Umar bin Khattab menyatakan, kalau engkau melakukannya, akan aku rajam. Sehingga dia tidak melakukannya. Akan dirajam oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Yang demikian sudah jelas penunjukannya. Tetapi sahabat tadi, apakah dikatakan keluar dari keadilan, tidak diterima lagi riwayatnya? Adalah artinya keadilan untuk diterima riwayatnya? Tidak. Karena beliau namanya saya yakin, aku mendengar dari Nabi, memang pernah dimasukkan, tapi dibolehkan kembali. Kata Umar, kemudian diharamkan kembali sampai hari kiamat. Jadi salah satu dari hukum yang pernah dimasukkan dua kali, ini, mut'ah. Dibolehkan dalam safar karena darurah, darurat, kemudian diharamkan kembali, kemudian pernah dibolehkan kembali, kemudian diakhiri dengan diharamkan ila yaumil qiyamah. Maka barakallahu fikum, yang seperti ini sangat jelas. Walhamdulillah. Sehingga tetap dihukum orang yang melakukannya, tetapi tidak keluar dari sifat adalah. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Wa kadzalika nassa Ahmad 'ala al-inkari 'ala man la yutimmu salatahu wa la yuqimu sulbahu min ar-ruku'i was-sujud. Demikian pula disebutkan secara nas oleh Imam Ahmad rahimahullah, perlunya pengingkaran atas orang yang salat tidak sempurna. Wa la yuqimu sulbahu min ar-ruku'. Dan tidak sampai menegakkan punggungnya dari rukuk. Ini belum sampai tegak, sudah sujud. Itu juga diingkari. Mawujudil ikhtilafi wujubi dhalik. Walaupun ada perselisihan tentang wajibnya hal tersebut. Baik. Ada pengingkaran. Ada perselisihan sedikit. Sebagian ulama menyatakan, sebagian yang kecil, yang marjuh, yang pendapatnya lemah, menyatakan bahwa itu bukan dari rukun-rukun salat, bukan dari kewajiban-kewajiban salat, tetapi dari kesempurnaan salat. Berarti cuma tidak sempurna. Kalau tidak sempurna kan tidak salah, tidak perlu diingkari. Kata Imam Ahmad, diingkari. Karena pendapat yang lebih kuat harus menegakkan sulbinya. Ditambah lagi dengan dalilnya Rasulullah SAW mengingkari seseorang. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu, salat lagi. Kamu belum salat. Dia mengulanginya lagi. Tetapi melakukan hal yang sama. Nabi menyatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, salat lagi. Kamu belum salat. Sampai yang ketiga kalinya orang itu menyerahi Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik dari ini, maka diajarkan. Kalau engkau berdiri untuk salat, fakabbir, bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Kemudian tumarka, kemudian rukulah. Sampai tastawiya, sampai engkau sempurna ruku. Tsumma rfa' hatta tastawiya qa'iman. Aus dalam riwayat hatta tatma'inna qa'iman, sampai berdiri tegak. Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa perkara ini walaupun ada ikhtilaf sedikit tetap diingkari kalau ada orang yang salat sampai kalau Allah Akbar. Belum sempat berdiri tegak sudah sujud. Ini juga sama min hadal bab, dari bab yang sedang kita bahas. Perlunya mengingkari orang yang menyelisihi perkara walaupun mukhtalafun fi, tetap yang rajih bahwa itu haram. Barakallahu fikum. Wa alam anna al-amra bil ma'ruf wa an-nahya 'anil munkari taratan yahmil 'alayhi raja'u thawabihi wa taratan khawful 'iqabi fi tarkihi wa taratan al-ghadab lillahi 'ala intihaki maharimihi. Perlu didudukan juga bahwa pengingkaran atau amar ma'ruf nahi munkar dikerjakan itu ada beberapa tujuan. Taratan bisa jadi atau sesekali yahmil alaihi raja'u thawabi, yang mendorong dia berbuat seperti itu adalah harapan untuk mendapatkan pahala. Wa taratan khauful iqab, atau kadang-kadang kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar karena takut diazab kalau tidak menegakkannya. Wa taratan kadang-kadang karena marah melihat kemunkaran. Bawaannya atau dorongannya adalah al-ghadabu lillahi 'ala intihaki maharimihi, marah karena dilanggar keharaman-keharaman Allah. Ini marah yang benar. Wa taratan an-nasihatu lil mu'min, kadang-kadang dorongannya adalah karena ingin menasihati seorang mukmin agar dia mau berubah menjadi baik. Kadang-kadang juga dorongannya rahmah lahum, kasihan dia. Salah itu salatnya atau kasihan dia, dia melakukan hal yang haram, jangan sampai dia diazab. Ini karena rahmat pada orang tersebut. Wa raja'u inqadihim, atau harapan ingin menyelamatkan mereka. Mimma auqa'u anfusahum fih, yakni menyelamatkan mereka dari apa yang mereka telah jerumuskan dirinya ke dalam perkara tersebut. Minat ta'arrudi lighadabilah, yaitu menghadapkan dirinya kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uqubatihi, kepada balasan Allah di dunia dan di akhirat. Maka kita kasihan, pengen menyelamatkan, kita tegur. Wa taratan yahmilu alaihi ijlalullahi wa i'zamuhu wa mahabbatuhu, kadang-kadang pula terdorong oleh pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatuhu, karena cintanya pada Allah ta'ala. Maka dia menyatakan, kamu masa menghadap Allah salat seperti itu caranya? Berdiri, belum tegak, sudah ruku lagi, sudah sujud lagi, lah akhirnya. Artinya marahnya, tegurannya dia karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anahu ahlun an yuta'a fala yu'sa, karena meyakini, mengimani bahwa Allah adalah harus ditaati, jangan dimaksiati, jangan kamu maksiat pada Allah. Wa yudkar fala yunsa, yang harusnya selalu diingat dan jangan dilupakan. Wa yushkar fala yukfar, yang harusnya disyukuri dan tidak dikufuri. Wa an yuftada min intihaki maharimihi bin nufusi wal amwal, dan harusnya dikorbankan. Yuftada, ditebus atau dikorbankan. Mintihaki maharimihi bin nufusi wal amwal, dari melanggar keharaman-keharamannya, kita korbankan jiwa kita dan harta kita agar jangan sampai terjadi keharaman-keharaman. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salafus salih, disebutkan dalam futnatnya Zuhair ibn Abdurrahman al-Babi, kama fi al-Hilyah, wajidtu anna al-khalqa kullahum ata'u Allah, wa inna lahmi qurida bil maqarid. Kata beliau, sungguh aku sangat ingin kalau seluruh makhluk ini semuanya mentaati Allah, biarkan dagingku terkelupas dari tulang-tulangku, dikelupas dengan maqarid, dengan parut dari besi. Artinya kalau dia korban pun enggak apa-apa, yang penting Allah ditaati. Aku ingin semua orang mentaati Allah Ta'ala. Biar dagingku terkelupas oleh maqarib atau dipotong-potong dengan mikrob, dengan gunting atau dengan parut dari besi. Wa kana Abdul Malik ibn Umar ibn Abdul Aziz rahimahumullah yaqulu li abihi. Dan bahwasanya Abdul Malik, anaknya Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmati keduanya, dia berkata pada ayahnya, yani bapaknya Umar bin Abdul Aziz, wadittu anni ghalat bi wa bikal qudur fillahi azza wa jal. Kata anaknya, sungguh aku sangat ingin kau pun mendidih air dengan aku dan engkau wahai ayahku di dalam periuk. Artinya kalaupun aku digodok di dalam periuk mendidih, maknanya sama seperti tadi, aku siap berkorban dengan apapun walaupun aku harus dimasukkan ke air yang mendidih. Wa man nahadha hadha al-maqam walladhi qablah, siapa yang memperhatikan maqam ini, tempat ini, memperhatikan permasalahan ini, walladhi qablahu, dan yang sebelumnya, hana alaihi kullu ma yulqa min al-adha, siapa yang mengetahui dan mendengar berita tentang Umar bin Abdul Aziz dengan anaknya dan ucapan Zuhair tadi dari kalangan salaf, maka sungguh hana alaihi kullu ma yulqa min al-adha, berarti sangat ringannya, sangat kecilnya semua yang dilemparkan kepada kita dari segala macam gangguan-gangguan. Kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, kalau kita menegur kemunkaran, mesti kita akan mendapatkan adha, gangguan-gangguan. Biarkan lewat dulu. Kita akan lanjutkan poin yang berikut ini. Baik. Qala hana alaihi kullu ma yulqa min al-adha, akan menjadi kecil semua gangguan-gangguan yang kita hadapi. Kalau kita menegur seorang yang berbuat kemunkaran atau mengingkari kemunkaran dengan lisannya atau bahkan dengan tangannya, maka barakallahu fikum, biasanya akan mendapatkan adha. Tapi apa yang kita hadapi? Enggak akan dicemplungkan kepada minyak mendidih. Iya kan? Enggak akan mendapatkan apa yang dikatakan tadi, dikelupas dagingnya dari tulangnya atau digunting-gunting, dipotong-potong dagingnya. Tidak. Enggak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Maka siapa yang memperhatikan hal-hal tersebut akan menjadi ringan baginya semua apa yang dihadapinya dari berbagai macam adza fillahi ta'ala, apa yang dihadapinya dari gangguan-gangguan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Warubbama da'a liman adahu, dan bisa jadi bahkan mendoakan orang yang menyakitinya. Bukan hanya sabar, tetapi justru tidak marah, bahkan menasehati, mendoakan orang yang menyakitinya. Ketika Rasulullah berdarah kakinya dalam keadaan terusir, dilempari batu, Rasulullah mengucapkan Allahumma hdihim fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka belum paham. Merasa yakin kalau mereka paham, misalnya mereka akan memilih jannah daripada neraka. Mereka belum mengerti. Atau dalam doanya, ya Allah, aku berharap dari anak turunan mereka akan ada yang mau beriman. Dari anak turunan mereka akan ada yang mau masuk Islam. Tidak berharap dari bapaknya atau kurang berharap dari bapaknya, dari anak-anaknya. Barakallahu fikum. Kama qala dzalikan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma darabahu qaumuhu, ketika beliau dipukuli oleh kaumnya, faja'ala yamassud dam, sebagaimana beliau terpukul wajahnya dan mengusap darah di wajahnya, yaqulu, beliau berkata, rabbighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka masih belum paham. Disebutkan hadisnya dalam riwayat Ibnu Mas'ud dari Imam Ahmad. Nah, dari Imam Ahmad. Al-Bukhari wa Muslim, tapi lafaznya tidak sama, tidak seperti ini. Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk pada kaumku. Karena sungguhnya doa ampunan untuk orang musyrik tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Wa bi kulli halin yata'ayyan ar-rifqu fil inkar. Ala kulli hal. Bi kulli hal maknanya sama dengan ala kulli hal. Maka dalam keadaan apapun, sudah kita bahas semuanya dari sisi manapun, yata'ayyan, maka sudah tertentu. Yata'ayyan jadi perkara yang sudah tertentu, yaitu ar-rifqu fil inkar. Hendaklah kita bersikap bijak, bersikap lembut dalam mengingkari. Dalilnya terlalu banyak. Maka narifqu fi syai'in illa zana, wa la yunzau an syai'in illa syahna. Tidaklah rifq dicabut dari ada pada sesuatu dulu. Tidaklah yang namanya rifq fi syai'in ada pada sesuatu illa zanahu, kecuali mengindahkannya. Tadi kata zain. Illa zan. Zanahu. Menjadi zain, jadi bagus. Wala yunza'u an syai'in, tapi ketika rifq dicabut dari sesuatu, maka menjadi syanahu. Syan, dari kata syain, yang jelek. Demikian pula dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang ar-rifq dalam sekian banyak hadisnya. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, dibawakan ucapan Sufyan ats-Tsauri, la ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari illa man kana fi khisalun thalath. Janganlah memerintahkan pada yang ma'ruf, janganlah mencegah dari yang munkar, kecuali orang yang memiliki tiga perkara. Illa man kana fihi khisalun thalath, kecuali siapa yang padanya ada tiga perkara. Rafiqun bima ya'mur, lembut dalam menyuruh pada kebaikan. Wa rafiqun bima yanha, dan juga bersikap lembut dalam melarang. Adlun bima ya'mur, bijak, adil dalam memerintahkan kepada kebaikan, dan bijak dalam melarang dari kejelekan. Alimun bima ya'mur, tahu, berilmu tentang apa yang dia suruh, dan berilmu tentang apa yang dia larang. Demikian kata Sufyan ats-Tsauri. Hendaklah lemah lembut dalam memerintah dan melarang, dalam memerintahkan pada kebaikan dan melarang kejelekan. Kedua, hendaklah adil, bijak dalam menyuruh dan melarang. Yang ketiga, hendaklah berilmu, paling tidak pada apa yang dia suruh, pada apa yang dia larang. Jadi bukan berarti harus orang ulama dong, kita gak perlu, bukan. Bukan itu maknanya. Yang kamu akan ingkari, kamu tahu ilmunya, bahwa itu munkar, dengan yakin, bukan kira-kira. Nanti ketika dibantah, apa dalilnya? Oh, kayaknya sih, ya, marah dia. Kamu sudah mengingkari demikian, ternyata masih ragu-ragu, masih enggak yakin. Tayyib, berilmu tentang apa yang dia suruh, dan juga berilmu tentang apa yang dia larang. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, an-nasu muhtajuna ila mudarah wa rifqul amr bil ma'ruf bila ghildatin illa rajulun mu'linun bil fisqi fala hurmata lah. Kata Imam Ahmad, manusia muhtajun ila mudarah, manusia itu memerlukan mudarah. Mudarah ini yang disuruh, mudahanah yang dilarang, tapi keduanya mirip atau berdekatan, tidak sama, serupa tapi tak sama. Kalau mudahanah itu berbahasa basi yang dikorbankan syariat, tetapi mudarah tidak mengorbankan syariat. Tidak mengorbankan syariat, tapi sama juga sesungguhnya memiliki nur, sejenis itu Ini kita memakai cara yang baik, pendekatan, dalam kata lain basa-basi, tapi tidak mengorbankan syariat. Tidak mengorbankan syariat. Yang dikorbankan apa? Pribadinya atau hartanya. Oh, enggak apa-apa, ambil aja. Karena dia pengen nasihati dia. Ini juga mudah. Oh, yang dikorbankan ima dirinya, hartanya, dan sebagainya. Tetapi kalau mudahana, itu mengorbankan syariat. Ya sudah, kalau gitu enggak apa-apa lah, ayat yang ini enggak usah dianukan. Enggak boleh yang demikian. Waddu law tudhinu fayudhinun. Itu mudahana. Kata Allah, mereka musyrikin itu, orang-orang kafir itu, menginginkan. Waddu law tudhinu. Mereka menginginkan, kalau kalian mau bermudahana pada mereka. Fayudhinun. Maka mereka pun bermudahana. Udah gini aja, hari ini kamu ke gereja saya, nanti besok kami akan ke masjid kamu. Nah, itu mudahana namanya. Kita mengorbankan diri ke gereja sana karena berharap mereka mau masuk Islam, mau datang ke masjid. Nah, itu dungu namanya yang demikian. Dan itu mudahana. Haram. Tetapi kalau yang namanya mudarah, maka itu kata Imam Ahmad, annas muhtajuna ila mudarah. Manusia itu memerlukan, menginginkan kamu itu bersikap mudarah pada mereka. Warifqil amr bil ma'ruf. Dan lembut dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka ingin itu. Masing-masing berpikir saja tentang dirinya. Kalau ada orang menegur kamu dengan kasar, apa yang ada di pada dirimu? Pengennya menolak. Dungu, tolol kamu. Begini. Dia pasti akan enggak mau menerima. Kurang ajar orang ini. Barakallahu fikum. Tentunya orang lain juga sama. Dia akan enggan menerima nasihat kalau caranya seperti itu. Mereka menginginkan apa? Mudarah, satu. Yang kedua, rifq. Kelembutan. Bila ghilbatin, tidak dengan kasar. Illa rajulun mu'linun bil fisqi, kecuali untuk mereka-mereka yang memang terang-terangan dengan kefasikan. Kecuali bagi mereka yang memang mu'linun, mengiklankan bil fisqi, dengan kefasikan. Fala hurmata lahu, maka tidak ada keharaman, enggak ada kehormatan baginya. Tidak mengapa untuk kita bicarakan di mimbar, tidak mengapa untuk kita katakan hati-hati dengan si fulan, penyesat umat, ila akhirnya. Nah, karena yang kita harapkan sekarang bukan dianya kembali, yang kita harapkan masyarakat jangan terbawa dia. Itu berbeda, barakallahu fikum. Qala wa kana ashab ibn Mas'ud idza marru biqaumin yarana minhum ma yakrahun. Sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud jika melewati satu kaum, yarauna minhum ma yakrahun, melihat dari mereka apa yang mereka tidak sukai. Yaqulun, mereka akan berkata, mahlan rahimakumullah, mahlan rahimakumullah. Kalau melewati orang-orang yang tidak disukai, maka mereka berkata, mahlan rahimakumullah, tenang, tenang wahai, semoga Allah merahmati kalian, tenang wahai kaum, semoga Allah merahmati kalian. Ini barakallahu fikum, tidak hanya kalimat mahlan, tetapi doa rahimakumullah. Sehingga orang yang dinasihati pun akan senang untuk menerimanya. Isma' rahimakallah. Dengarkan, semoga Allah merahmati kamu. Ini kalimat-kalimat seperti kalimat yang biasa diucapkan dalam nasihat para ulama. Hampir semua mereka, bahkan dalam kitab-kitab mereka, dalam ceramah mereka, kajian mereka, mesti ada kalimat i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati. Atau dengan bahasa-bahasa yang semakna dengan itu. Ini barakallahu fikum adalah sesuatu yang sunnah. Dan itu yang dikatakan mudarah. Apa beratnya mendoakan mereka? Toh, kita menasihati mereka tujuannya supaya mereka dapat hidayah. Kenapa enggak mengatakan, semoga Allah memberikan petunjuk pada kamu. Jadi, nasihat dengan doa sesuai. Benar. Qala Ahmad rahimahullah, ya'mur birrifqi wal khudu'. Memerintahkan, menyuruh kepada kebaikan, birrifqi, dengan kelembutan. Wal khudu', dengan tunduk tawadhu, tidak dengan sombong. Artinya tidak dengan kamu merasa tinggi di atas dia, tetapi sebaliknya kita menghormati dia. Afwan, rahimakallah, mungkin antum lupa. Itu kan enggak boleh demikian. Jadi kita husnudzan kalau dia tahu, atau husnudzan kalau dia punya ilmu, atau husnudzan kalau saya dengan kamu lebih pintaran kamu. Masih demikian dia tahu, tetapi bahasanya yang sangat lembut menghormati dia. Bahkan yang sudah sering diceritakan oleh manusia, walaupun saya belum meneliti riwayatnya dengan pasti, riwayat Hasan dan Husain yang menasihati orang tua yang wudunya enggak becus. Ya am, kata dua anak ini. Aku dengan dia, perwudunya bagus mana? Tolong kamu jadi anunya, wasitnya, jadi apa? Jurinya. Ya. Aku mau berwudu. Dia berwudu berdua ini. Perhatikan oleh orang tua itu betapa bagusnya wudunya. Ya. Padahal ini mau nasihat orang tua tadi bagaimana cara berwudu. Ya. Ini barakallahu fikum, namanya mudarah. Dan itu bukan hanya tidak apa-apa, bahkan dianjurkan. Karena manusia yahtajuna ila dzalik. Dan itu bukan mudahana. Itu bukan mudahana. Fa'in asma'u ma yakrah la yaghdab. Masih dilanjutkan oleh Imam Ahmad. Sudah kamu bersikap rembut, bersikap tawadhu, dan kalau mendengar dari mereka apa yang mereka ucapkan yang kamu tidak sukai, la taghdab. Jangan marah. La yaghdab. Fayakunu yuridu yantasir li nafsihi. Karena biasanya kalau marah, biasanya dia akhirnya ingin menang pada dirinya. Ingin apa, membela diri. Inginnya membela diri. Yuridu an yantasir li nafsihi. Perkacarnya orang. Dinasehati. Ila akhirnya. Jangan. Akhirnya berubah rencana kamu memperbaiki orang. Berubah membela diri, membela kehormatan, ingin menunjukkan kalau saya lebih alim dari dia, dan itu sudah hawa, ya. Sudah berbeda. Wallahu ta'ala a'lam.